الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله ما بعد قال الشيخ محمد بن صالح الخيمين رحمه الله تعالى ومن الآداب المختصة بالمتعلم diantara adab-adab yang khusus untuk muta'allim, untuk seorang yang belajar ilmu, al-awwalu badal juhdi fi idrakil ilmi, yang pertama adalah mengarahkan segala usaha dalam mendapatkan ilmu. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi, karena ilmu itu tidak akan diraih dengan ketenangan badan. Butuh al-jiddu wal-ijtihad. Kata Yahya bin Abi Katsir, la yanalu al-ilma mustakbirun wala mustahin. Sebagian menyatakan qulu li talibil ilmi ain yattakhidhan 'ala min hadid fayasluku jami'at turuqil musilati lil ilmi. Dia tempuh semua jalan-jalan yang akan menyampaikannya kepada ilmu. Bil hadithi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال satu hadis dari Nabi SAW berkata, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya tamisu fihi ilman, yang dia mencari padanya ilmu, ilmu syar'i, saharallahu lahu bihi tariqan lil jannah, maka Allah mudahkan untuknya dengan sebab menempuh jalan ilmu tadi jalan ke surga. Rahu Muslim. Asani yang kedua, al-bad'u bil ahammi fal ahm, hendaknya dia mulai dengan perkara yang paling penting, kemudian terpenting berikutnya. Bima yahtaju ilaih min ilmi, dalam perkara-perkara ilmu yang dibutuhkan. Karena ilmu banyak. Ya, al-ilmu kathirun wal umuru qasir. Ilmu itu banyak dan umur kita pendek. Maka pilih yang terpenting dari ilmu yang dibutuhkan. Fi murdinihi, dalam perkara dunianya, agamanya, perkara tauhid, aqidah, ibadah, wa dunia, dan juga dalam perkara agamanya, babul mu'amalah, al-buyu, al-at'imah, al-ashriban, berbagai macam bab mu'amalah yang ada dalam ilmu syariat. Fa'inna dhalika min hikmati, karena itu, yani al-bad'u bil-aham fal-aham, dari kembali ke al-badu bilaham falaham. Karena itu jadi mulai belajar dengan yang paling penting. Kemudian terpenting berikutnya adalah termasuk hikmah. Wa qala Allah Ta'ala wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Asalis yang ketiga, at-tawadhu fi talabil ilmi. Tawadhu dalam belajarnya, dalam menuntut ilmu. Bihaitsu la yastakbiru an tahsil al-fa'idah min ayyi shakhsin kana. Di mana dia tidak sombong untuk mendapatkan ilmu, mengambil ilmu, menerima ilmu dari siapapun dia. Ya tentunya yang sering kita ulang-ulang, dibedakan antara bab talab dengan bab qabul. Ya, kalau talabul fa'idah, talabul ilmi, tentunya kita harus nataharra, kita harus pilih seorang alim sunni. Tapi kalau bab qabul, qabulun nasihah, ini kita terima siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, mengingatkan kebaikan, kita terima. Dibedakan antara bab talab dengan bab qabul. Qala fa inna tawadu'a lil ilmi rif'atun. Qala wadhullu fi talabihi izzun. Karena tawadu kepada ilmu adalah rif'ah, ketinggian derajat. Wadhullu fi talabihi, merendahkan hati dalam mencari ilmu adalah izz, kemuliaan. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu tanda ilmu yang bermanfaat. Kullama zada fil ilmi zada fi tawadhu'i. Di antara ilmu itu bermanfaat bagi seseorang, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketawaduannya. Jadi antara tanda ilmu nafi' bagi seseorang, kullama zada fil ilmi izdada tawadhu'. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah tawadhu'. Al-ilmu salah satu asbab. Ya, kata dikatakan bahwa ilmu itu ada tiga kilang, tiga jengkal. Man akhadha shibran takabbara, yang baru dapat satu kilang, satu jengkal, dia akan sombong. Wan akhadha shibrain tawadhu'a, ketika sudah dapat dua dia tawadhu, bertambah ilmunya semakin tawadhu. Ketika lebih dari itu, alima annahu lam ya'rab, ketika sudah dapat tiga kilang, dapat lebih banyak, dia baru tahu bahasanya dia itu belum tahu apa-apa, dia hanya baru sampai tepian ilmu di sekian lautan yang luas. Qala wa kam min shakhsin aqallu minka min fil ilmi min hadha jumlah. Betapa banyak orang yang lebih sedikit ilmunya dibandingkan kamu secara global. Ya, mungkin dari sisi jumlah pelajaran diambil lebih banyak kita. Dari sisi kitab yang pernah dikaji lebih banyak kita. Secara global lebih umum, secara umum lebih banyak kita ilmunya. Tetapi wa indahu ilmun fi mas'alatin laisa indaka minha ilmun. Tapi ternyata ada pada dia satu ilmu dalam satu masalah yang tidak ada padanya padamu ilmunya. Iya. Sekian banyak masalah-masalah penting ternyata dia tahu, kita tidak mengetahuinya. Sehingga pentingnya tawadu wittalab. Kata Wakil Ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala, layan bulur rajul hatta ya'khudha amman huwa fauqahu wa man huwa misluhu wa man huwa dunah. Rabi yang keempat adalah tauqirul mu'allimi wa ihtiramuhu bima yaliqu bihi. Dia menghormati gurunya, memuliakan gurunya tentunya dengan yang layak. Tidak guru, tidak berlebihan, tidak mengkultuskan. Fa innal mu'allima nasiha bimanzilatil ab yughadhin nafsa wal qalba bil ilmi wal iman. Karena seorang muallim yang nasih, seorang guru yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk muridnya, bimanzilatil ab, seperti kedudukan ayah. Bedanya kalau ayah memberi makanan untuk badan, minuman badan, makanan badan, jasmani. Adapun al-ab yang satu ini, mu'allimun nasih, dia yughadhi nafsa, yang dia isi adalah nutrisi jiwa, wal qalb, dan kalbu. Bil ilmi wal iman, dengan ilmu yang bermanfaat dan iman. Sehingga famin haqqihi an yuqirahu al-muta'allimu wa yahtarimahu bima yaliqu min ghairi guluwin wal taqsirin. Sehingga dia itu adalah ab, maka di antara haknya adalah dimuliakan, dihormati dengan yang layak, dengan tanpa guru, tidak berlebihan, dan juga tidak taksir, tidak kurang. Wa yas'aluhu su'alal mustalhimi al-mustarshidi la su'alal mutahaddi awil mustakbiri. Dan hendaknya ketika bertanya kepada gurunya, pertanyaan seorang yang minta ilham, minta ilham, minta ilmu, mustarsyid, minta bimbingan. La su'ala mutahaddi al mustakbir. Bukan pertanyaannya seperti pertanyaan seorang yang menantang dan sombong. Qala wa yatahammal min mu'allimihi ma qad yahsulu min jafa'in wa ghiltatin wa intiharin. Dan juga bersabar dari gurunya, yang mungkin kadang muncul dari gurunya jafa, kekakuan, wa ghildhah, kekasaran, wentihar, mungkin hardikan, li'annahu rubbama yakunu muta'athiran bi asbabin kharijiyah, kan bisa jadi kakunya dia, kasarnya dia, bentakan dia, hardikan dia itu karena ada terpengaruh dengan sebab-sebab yang di luar dars, di luar iya pelajaran yang sampaikannya, mungkin ada masalah-masalah lain yang mengganggu pikirannya, menjadi bebannya. Qala fala yatahammalu minal muta'allimi ma yatahammalu minhu fi hadis safa wassukun. Karena dia muta'athir, nah dia terpengaruh dengan sebab-sebab kharijiyah yang menjadi pikirannya, menjadi bebannya, sehingga dia la yatahammalu minal muta'allim, dia tidak bisa sabar menghadapi murid yang sedang dihadapinya seperti sabarnya dia ketika dalam keadaan safa, sedang jernih pikirannya, sukun, sedang tenang hatinya. Ya, sehingga masalah-masalah muridnya yang biasanya dianggap biasa, dianggap kecil, mungkin dia ya ghuddul basar, nutup mata dari perbuatan muridnya, tapi ketika dalam keadaan muta'akhir, ya sebabin kharijiyah, ada sebab-sebab lain yang pengaruhi pikirannya, bebannya, akhirnya dia tidak sabar. Yang biasa jarang membentak, dia bentak. Yang biasanya terlihat lembut, dia kasar. Karena sebab muta'akhiran, ya sebabin kharijiyah. Nah, al-khamis yang kelima, al-hirsu 'ala al-mudzakarati wad-dabti wa hifdhi ma ta'allamahu. Yang kelima adalah bersemangat untuk mudzakarah, mengulang-ulang, mengingat-ingat, wad-dabt, ya benar-benar dabt itu yakni membetulkan, menjaga, dan menghafal apa yang telah dia pelajari. Fi sadri au kitabihi, baik dijaga, dihafal dalam dadanya, yakni daftar sadr, atau dalam kitabnya, ya daftar kitab. Fa'inal insana urdatun linnisyan, karena manusia itu seringkali datang kepadanya lupa, sehingga dikatakan al-hifdhu khawana, sehingga dalam kitab masalah kita dapati bahwasanya dabtul kitab itu aqwa daripada itu sadr. Fa'idha demi hasil al-dalik, kalau dia tidak semangat untuk menjaga apa yang telah dia pelajari dalam tulisan, dalam hafalan, tidak bersemangat ingat-ingat, mengulang-ulang, nasiya ma ta'allamahu, dia akan lupa apa yang telah dia pelajari. Wada'anhu, akan hilang darinya, hilang dari ingatannya, dan hilang dari bukunya yang tidak ditulis. Waqad qila, telah dikatakan dalam satu bait, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh, ilmu itu ibarat binatang buruan, wal kitabatu, dan tulisan itu adalah ibarat qayduhu, pengikatnya, ketika sudah diburu, ditangkap, diikat. Qayyid sujudaka bil hibal wasiqah, Maka ikatlah binatang-binatang yang kamu buru, yang telah kamu tangkap, dengan tali yang kuat. Ikat ilmu-ilmu dengan tulisan-tulisan yang baik, yang benar, yang bagus, yang bisa dibaca. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً. Maka termasuk satu kedunguan adalah engkau bersusah payah berburu kijang yang sulit ditangkap. Gazalah kijang yang sulit, yang kencang larinya, sulit ditangkap. Tetapi ketika telah ditangkap, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Setelah berhasil kamu tangkap, susah payah kamu dapat, kamu tangkap, kemudian setelah itu kau biarkan dia di antara makhluk taliqah dalam keadaan tidak diikat, dilepas. Ya, faminah hamaqati antasidah kezalatan. Seorang susah payah belajar, ya, korban waktu, ilmu, tenaga, tapi apa yang dia belajar tidak dia jaga, tidak dia hafal, tidak dia tulis, sehingga hilang. Sehingga tabligh rahimahullahu ta'ala, wali'atani bihifzi kutubihi minadhaya'. Maka hendaknya seorang talibul ilmi benar-benar perhatikan dalam menjaga buku-bukunya dari dhaya', dari hilang, ya, sampai hilang. Ya. Diingat tidak, dihafal tidak, dijaga tidak bukunya, hilang semua. Wasiyanatihi minal afat, dan juga benar-benar perhatikan menjaga bukunya dari yang akan merusaknya. Yang merusak tulisannya, dari tinta, dari air, dari binatang-binatang akan rajab dan semisalnya. Fa innaha dhakhruhu fi hayatihi. Karena itulah simpanan dia di masa hidupnya. Ketika mengajar mungkin butuh catatan-catatan dulu. Ya, ketika ada satu masalah, dia bisa merujuk kepada buku yang pernah dia pelajari. Simpanannya, perbendaharaannya. Wa marji'uhu inda hajatihi. Dan karena itulah marji'nya, referensi dia, akan dia rujuk ketika dia butuhkan. Maka dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak buku-buku kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ila huna intaha al-qismu tsani min kitab Mushalah Hadis. Sampai sini selesai, berakhir bagian kedua dari kitab Mushalah Hadis. Baik, tawi al-muqarrarin yang mencakup muqarrar sanah tsaniyah, tahun kedua tsanawiyah di Ma'had Ilmiyah. Wa bihi tamal kitab wa la yadi mu'allifihi. Dengan ini sempurna kitab, ya, dengan tulisan penulisnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di hari Khamis al-Muwafiq 16, ya, di hari Kamis yang bercocokan bertepatan dengan waktu 16 dari Syahr Rabiul Awal di tahun 1396 Hijriah, situ 90 wasalamiyah waraf walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti insyaallah kita mulai besok usulun bitafsir. Allah alam bismillah.